mana aku hilang? Di kepala. Oh iya, tas aku. Punggung. Ups, HP ku hilang. Pakai I'm Triplay Soulmate, kapan aja perlu bantuan bisa nelpon sepuasnya, setahun cuma 10 ribu.